Karena apa? Meninggalnya Habib Ahmad sekarang dari 1927 Masehi atau 1347 tahun. Sekarang sudah 1432 tahun. Sudah berapa tahun? 80 tahun kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang di sekitar ini umur 80, mungkin Syekh bayi. Inilah. Sedangkan Habib Hasyim dengan Habib Ahmad hanya terpaut 3 tahun. Kiai Habib Hasyim dengan Kiai Mir terpaut 5 tahun. Habib Hasyim dengan Mbah Kiai Ajam terpaut 3 tahun. Habib Ahmad 1927, Habib Hasyim 1930, Mbah Kiai Adam 1933, Kiai Mir kalau tidak salah 1935, Kiai Ubaidah Giren 1935, dan tokoh-tokoh yang lain banyak sekali. Saya punya catatan-catatan di antaranya kapan beliau meninggal dan di mana dimakamkan. Kalau ini sudah tidak sempat sebagai kita mustamiin, hanya pandainya ngantuk, mantuk-mantuk, nanti kapan kita akan tahu bisa mencatat tokoh yang ada di duet ini atau di selain duet. Padahal itu sangat penting karena itu mengandung nilai sejarah dan bukan sembarang sejarah, karena ulama itu sebelumnya dilahirkan. Sebelum dia menjadi ulama, dilahirkan untuk menjadi ulama. Begitu pula Nabiullah SAW, tidak sembarangan beliau dilahirkan, tapi beliau dilahirkan untuk dijadikan nabi dan rasulnya. Itu diantaranya. Kalau kita dilahirkan untuk jadi manusia biasa, tapi kalau Kanjeng Nabi dilahirkan untuk menjadi manusia luar biasa. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita sudah kepaten obor, belum sejarah bangsa. Berapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsa dari beberapa pengikut-pengikut agama yang mempunyai tanggung jawab besar dalam bangsanya, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajah dan kebodohan. Sehingga apabila kita melihat di Taman Pahlawan, terkadang di situ ada beberapa makam ditulis pahlawan tak dikenal. Kita sudah banyak tidak mengetahui para beliau-beliau sampai jamaah yasinan, tahlilan. Maaf saya, maaf, sering saya ulang. Apa kirim Fatihah karo Kanjeng Pangeran Diponegoro dianggap kaya pejuang. Dudu ulama, sapa sing ngomong dudu ulama? Beliau Hafidzul Quran. Kiai Mojo Hafidzul Quran. Gurunya bukan sembrengan, gurunya dari beberapa habaib. Gurunya dari beberapa tokoh ulama dan beliau sendiri mursyid-mursyid dari Tarekat Qadiriyah, dari Tarekat Satoriyah seperti Kiai Mojo, seorang tarekatnya Satoriyah, Kiai Diponegoro, tarekatnya Qadiriyah Naqsyabandi. Kiai Ubaidah Pegadangan adalah Naqsyabandi Khalidiyah. Dan banyak lagi para beliau-beliau, bukan sembarang pejuang. Termasuk Jenderal Sudirman sendiri. Beliau ada lulusan alumni satu madrasah. Bukan berarti beliau tidak tahu Al-Quran. Kehidupannya bersama Al-Quran, padahal beliau hidup di dalam hutan. Bagaimana dia berjuang bisa mengusir penjajah ini? Tapi mana dari kita jamaah tahlilan yasinan yang kirim Fatihah? Banyak yang melupakan. Itu yang baru kemarin. Nah, kalau kita kehilangan sampai situs-situs Wali Sembilan, saya mau tanya, bagaimana nasib bangsa ini? Dianggapnya Indonesia itu merdeka hadiah. 50 tahun lagi saya khawatir. Kalau dengan dalih syirik, tapi akibatnya syirik itu memang ada. Jangan dikira perbuatan syirik itu tidak ada. Ada perbuatan syirik. Tapi tolong jangan dijadikan alat untuk mengikis sejarah, situs-situs sejarah. Akibatnya kita sebagai umat Islam kehilangan situs sejarah, bukti fakta sejarah kita kehilangan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Lama-lama orang menganggap bahwa cerita Wali Sembilan dongeng, kita perjuangan dongeng. Karena apa? Kita tidak bisa membuktikan bukti-bukti sejarah hidup atau sejarah saksi dan apa saksi bisu, tapi bisa dijadikan saksi sejarah. Inilah yang paling mengkhawatirkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimina rahimakumullah, perlunya dengan adanya dikumandangkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita mengetahui sirah-sirah daripada cerita riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditulis bawahnya hal para sesepuh khususnya desa Duwet ini. Padahal Duwet yang mengangkat hakikatnya adalah untuk kita yang di Pekalongan, khususnya supaya kita terbangun, bangkit, jangan tidur, mau menulis sejarah-sejarah riwayat-riwayat para beliau. Sebelum kita bercermin Rasulullah, kita cukup bercermin kepada para ulama-nya saja, kita tidak bisa mengejar akhlaknya, adabnya, totok romonya, adab asor atau tawaduknya, bagaimana tutur katanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala memberikan ma'unah ataupun karomah, sehingga kita pulang dari tempat hal, bukan kedanan karo keramat itu, tapi kita bertanya, sebab apa beliau mendapat karomat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya kalau lihat orang kaya, mobilnya ganti baru. Dan topo, wingi totok telungulan wis ganti maneh motor ya. Sak pure yo, sak pure. Kita kagum dengan kekayaannya, tapi tidak pernah bertanya, dari sebab apa dia kaya? Dari mana dia sebab kaya? Ternyata, ya Allah, dia tidak kenal siang dan malam cara mencari uangnya. Administrasinya rapi, manajemennya rapi, memanagenya rapi, bangun malamnya rapi, dan bagaimana servisnya terhadap pembeli dan lain sebagainya. Tidak pernah bermuka masem kepada pembeli, walaupun satu biting ataupun kancing, pak tuku kancing siji utawa rokok sebatang. Padahal kita masih melayani. Siapa orang yang belinya banyak? Begitu ku beras 10 kilo, gulone 3 kilo. Terus teh semene mi cukup akeh, ana bocah teko. Bu, Pak tuku rokok. Atau tuku dom. Kalau seorang pedagang yang jago, langsung saja anak kecil itu dilihat. Sing ngongkon sapa le? Simak, aduh pintere. Sapure kowe sik cilik tak akhir. Kene lho ngenteni sedelok ya. Simak anu ibu sik ngladeni iki sedelok ya, sedelok ya nak ya sedelok. Diikat dia. Pandai mengikatnya. Ketika anak itu keluar, dia dapat permen siji. Padahal apa keuntungannya jarum. Tapi karena servis yang baik, contoh yang baik, anak itu akan menjadi promosi kemana-mana. Kalau mau beli, ning ibu kaya, wong apik. Aku tidak merunuk kayak permen. Masa iya? Begitu datang, tuku minyak bareng. Duh, bocah bagus-bagus kabeh. Sing ngongkon sapa le? Ibu. Iya, kelas biro le, kelas biro. Kelas kali, bu. Maju terus. Seneng kowe. Inilah servis yang tidak, apa namanya, kelihatannya sepele. Tapi terkadang mengapa perdagangan kita tidak maju? Dodol sego sik lari-lari sik, ngedoli teko bocah pak tuku paling saktum. Mlirike wis beda. Ora dilaini, lek sego saktum tidak dirungu. Tapi nek wis ora payu ditunjuk-tunjukake. Nah, inilah. Dari mana kita akan maju dalam dunia perdagangan? Dikira orang punya dagang itu hanya cukup punya modal. Tidak. Dua-duanya harus kita mencapai. Ini servis yang penting sekali dalam dunia perdagangan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Banyak lagi kalau kita ceritakan bagaimana perilaku-perilaku para al-ulama, para al-aulia. Cara para beliau dakwah pada waktu itu. Jangan dikira para ulama-ulama itu bukan ekonom. kita alhamdulillah kita ngadeg masjid ya, walaupun masih belum sempurna. Mungkin masih masyarakat kita masih bijak bisa omong. Masih bisa diajak omong. Urunan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Itulah diantaranya. Tapi ulama-ulama dahulu, bagaimana lingkungannya, kaumnya belum mengerti apa itu amal jariah, apa itu amal daripada waqfiyah, belum mampu. Bukan terpaksa, memang kiainya sudah menyiapkan ladangnya, kebunnya, dia memberikan makan kepada santrinya, cuma-cuma tidak membayar. Kereta yang masih terbatas, belum ada kereta yang mondok pesantren pada waktu itu. Biaya membuat masjid kiainya dahulu yang menyponsori, mengeluarkan. Bukan seperti Habib Lutfi. Buat pulang pengajian, dapatnya amplop, kandel tipisnya. Sepiro-ra-ro. Tapi para ulama-ulama dahulu, terkadang kuburannya sudah rata, sudah hilang. Karena apa? Kurang perhatian kita terhadap para beliau. Bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan pada waktu itu para ulama-ulama kita? Bukan sedikit. Bagaimana mengerjakan rakyatnya, santrinya umpamanya pada waktu itu, sawahnya sekian bau, masyarakat ikon kerja. Dipakani, hasil panennya dibagi, masjid makmur, rejo. Inilah. Ulama-ulama dahulu sudah begitu jauh. Kalau kita bahasnya apa? Rokok. Itu ketinggalan. Maaf sih Saudi. Rokok haram. Bukan saya perokok. Tapi ingat, berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam, jarum dan lain sebagainya. Kalau penghasilannya merosot akibat rokok tersebut, siapa yang mau menerima dia untuk pengangguran? Apakah kalian yang ribut rokok sudah menyiapkan tempat pekerjaan? Bohong. Mengharamkan dengan mudah. Berapa puluh ribu nanti yang akan nganggur karena merosotnya pabrik rokok. Itu yang terjadi karena kita tidak pernah berpikir jauh. Ketika dia mendapat pesangon hanya jadi 3 bulan. Imma jadi malaikat, imma jadi iblis. 3 bulan modalnya bisa. Untuk apa? Untuk adol wedang. Kono wis akeh adol wedang. Kono wis adol janganan. Kono wis adol bakso kakean. Wong sing wis ono beluru batik kakean. Wis ono saingane adol bakso mana. Entah-entahane digrogoti modalnya dimintake. Entah-entahane cengat-cengat king esok buju karo anak pak mangan opo. Saya mau bertanya. Wis siapnya untuk pengangguran? Sudah menyiapkan belum? Belum ngomong gampang. Tolong, makanya Habib Lutfi, pertahankan rokok. Kasihan yang di gudang garam atau yang di jarum. Oh. Kalau mau menciptakan pengangguran, silahkan rokok diharamake. Mengko sing nganggur pirang-pirang. Itu aja, kritik sedikit agak pedes sih. Ya. Ini pikirannya wong tua jauh. Jauh tersinggung rakyat ini. Nah inilah ulama-ulama dahulu begitu hebatnya. Pandangannya, wawasannya ke depan bukan sesaat. Coba. Begitu pula bagaimana Rasulullah menanamkan dunia perdagangan pada waktu itu. Sehingga dicontoh oleh para wali 9 dan lain sebagainya. Kita tinggal nerima panganan wis ning dhuwur meja, tinggal ngemplok, tinggal bisa mensyukuri atau tidak. Dari itulah kita sampaikan dengan adanya peringatan Maulidin Nabi, dengan adanya peringatan haul adalah kita untuk memetik, bisa meniru para beliau-beliau. Itu kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala maringi manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jere wae. Disebut dene. Ayo. pancingane rokok ki suudi mandi. Sebetulnya yang dimaksud beliau adalah itu sama dengan kita. Cuma aku rada dipancing orang jeplok cari ini. Yesus di DTB kondone kaya kowe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmillah disolatan dari matan fi dawami mulkilah. Allahumma la ilaha illallah putrine dapat sah. kang aden arep-arep ya iku turune rahmat. Ora den songko jebul kang teko nambahi fitnah. Allahumma Muhammad salatan taufir ali biha wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum al amwat aynama kanu fi jamil jihad wal bilad wasilul bihal imam wal ummah war ra'i war ra'iyah wa alif baina qulubihim wa tfa syarra ba'dhum an ba'd wa mimma nakhaf wa nahdar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirrin fatihah.